الفتاة والحد. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذا الأخ أبو محمد يقول: الشيخ، هل يجوز أن أقترض وذلك لتأدية فريضة الحج، وقد سمعت بأن الذي عليه ديون لا يحج حتى لو مات؟ نعم، الذي عليه ديون ما يستطيع يسددها ليس عليه حج، لأنه غير مستطيع للحج. أما إذا كان عنده مال كثير يسدد الديون ويوفر نفقة الحج يجب عليه الحج. نعم. Pertanyaan tentang menunaikan ibadah haji dari hasil menghutang. Pertanyaan dari Abu Muhammad. Pertanyaannya, apakah saya boleh menghutang untuk menunaikan ibadah haji? Padahal saya pernah mendengar bahwa orang yang mempunyai hutang tidak ada kewajiban berhaji baginya meskipun sampai ia meninggal. Kemudian Syekh mengatakan, ya, orang yang mempunyai hutang sedangkan ia tidak mampu melunasinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menunaikan ibadah haji, karena dia dikatakan belum mampu, tidak memiliki harta yang cukup untuk menunaikan ibadah haji. Adapun jika ia memiliki harta yang banyak, mampu untuk melunasi hutang-hutangnya, dan memiliki kecukupan harta untuk menunaikan ibadah haji, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Wallahu ta'ala a'lam.